Paole. Iya ya mas. Bella Karisma, Sakura Rekod Surabaya. Ayo tetap guyu, orang usah ngeluh. Susah lah seneng, kutu tetap guyu. Ayo tetap guyu, orang usah ngeluh. Susah lah seneng, kutu tetap guyu. Urip lan kegawean, kadang oke coba. Senatian kahanan, tapi iso. Sawang sinawang, bendo karo donyo. Sing penting seduluran, kudu tetep dijogo. Tetep guyu, dinikmati wae, karo ngombe kopi. Ngrungokne Bob Marley, susah seneng ayo tetep guyu. Ayo tetep guyu, orang usang ngeluh. Wahah. Sakura Rekod Surabaya. Ayo lanjut.